DJAXL Production. Rahmat. Ya, sejujurnya. Kita ayo. Action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu Remax. Rahmat. Ya, sejujurnya. Kita ayo. action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu Remix. Rahmat, biasa cuma naik. Action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu Remix 2019. Jadi pacarmu, aku mau putus. Masih di kulit dia lah ya. Mau ganti pakai yang baru. Action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu Remix 2019. Ganti mai tua, ganti mai tua. Batam, batam, urusan. 2019 ganti mai tua ganti mai tua. Action, sebenarnya ada di Ramadhan Halu, Bime. Rahmat, biasa cuma 2019.